Kenapa? Kenapa? Salah baca. Ana kira antum bisa ustaz apa sudah dak? Ya selama ini kita tadi mengapa ustaz saja apa sudah datang kan tadi ya. Kalau berarti dalam menghadiri undangan dari orang Nasrani gimana? Ya. Menghadiri undangan orang Nasrani. Menghadiri? Walimahan. Nasrani. Nasrani. Sebenarnya konteks hadis tentang apa hakul muslim ala muslim sid, tentang kewajiban seorang muslim pada muslim yang lain diantaranya menghadiri undangan, itu hanya berlaku pada muslim. Adapun bagi wanita atau pernikahan yang selain dari seorang muslim nasrani misalnya, ataukah muslim dengan nasrani, atau sebalik wanita muslimah dengan nasrani wanusbillah, tidak masuk dalam kategori keharusan. Ya, bukan hal yang harus untuk ya dihadiri. Apakah boleh atau tidak dilihat. Ya, bila mana pada pernikahan tersebut tidak terdapat kemaksiatan, apalagi ya, tidak terdapat kemaksiatan ataukah tidak terdapat syiar agama mereka, ya bisa saja dianggap itu boleh. Ya, cuma dianjurkan bila mana menghadiri pernikahan Nasrani tadi yang syarat seperti tadi, muslim yang hadir tentunya dia datang dengan niat dakwah juga. Dan dia juga menampakkan syiar Islam ketika dia datang. Ya, tapi apabila pada pernikahan tersebut terdapat mafsadat, maksiat, atau terdapat syiar agama mereka, maka bukan hanya terbenci, bahkan termasuk hal yang diharamkan secara syariat. Ya Allah Ta'ala alam wa ahkam as-sawab. Soal ya, bila seorang laki-laki ketika akad nikah bapak si wanita yang mensyaratkan sebelum akad kepada laki-laki untuk tidak poligami. Baik. Jadi bapak si wanita mensyaratkan kepada calon menantunya untuk tidak poligami. Apakah syarat ini sah? Apabila sah, lalu si wanita di tengah pernikahan membolehkan poligami, apakah hukumnya tetap tidak boleh? Baik. Pada pernikahan yang merupakan akad antara laki-laki dan wanita, syarat ya bukan dari pihak wali si wanita, ya bukan dari pihak si bapak ataupun kerabat si bapak, dan syarat apapun yang dikemukakan oleh si wali yaitu bukan syarat yang mengikat pada pernikahan keduanya. Namun, bila mana si bapak ini mengatakan hal tersebut dan si laki-laki mengiyakan, ini hanya dalam bentuk al-wa'ad. Ini konteksnya hanya dalam bentuk janji. Ya, dalam bentuk janji dan menjanjikan untuk tidak poligami. Namun, apakah mengikat? Tidak. Ini tidak mengikat. Ya, paling-paling dia hanya dianggap tidak menepati janji, selesai istighfar kepada Allah. Ya, dan tentunya ya kebutuhan atau desakan syahwat yang ada pada laki-laki dan juga penjagaan kehormatan bagi laki-laki itu lebih utama ketimbang menjaga janji, yang mana bila mana janji ini dipenuhi itu akan merusak agama dan kehormatan laki-laki tersebut. Jadi tidak mengapa laki-laki ini tidak memenuhi keinginan dari si calon mertuanya tersebut, ya calon mertuanya tersebut tidak apa-apa. Ya, apalagi bila mana istri dia di tengah pernikahan itu membolehkan untuk poligami, maka tentunya ini fabiha wa ni'ma, ini tentunya kebaikan yang ada dari sang istri. Tetapi apakah dengan pembolehan tersebut menjadikan si laki-laki itu langsung dengan sendirinya boleh berpoligami, ini perlu pandangan yang lebih lanjut lagi, mengingat di madzhab Imam Ahmad, ya, pensyaratan poligami tidak ada kaitannya dengan pembolehan istri. Ya, istri membolehkan atau tidak membolehkan tetap ditinjau oleh kalangan Hanabi lampau syarat yang kita sebutkan tadi. Ya, dia menjaga kehormatannya atau hanya mungkin menjaga kehormatannya dengan poligami, punya kesanggupan dari nafkah, ya, dia yakin atau kemungkinan besar bisa berlaku adil. Ya, yang keempat, dia sanggup secara fisik untuk poligami dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan pembolehan istri. Walaupun istri membolehkan, namun suaminya sudah usia 70 tahun, enggak mungkin lagi dia poligami secara fisik. Tetap kita katakan enggak. Ya, kita katakan dalam pandangan mazhab Imam Ahmad tidak. Walaupun istrinya membolehkan, dan bisa jadi pembolehan istri ini cuma sebatas canda saja, bercanda, ya. Ya, sekedar hanya ingin dianggap sebagai wanita yang saleha, silahkan Anda poligami. Enggak seperti itu. Ada aturannya yang lainnya perlu dipenuhi. Iya. Tuh, masya Allah. Ayuhan, masih ada yang hendak tanyakan berhubung ya Ustaz yang berikutnya agak telat. Berkatan. Oh, insya Allah ada kabar. Sudah. Kita bila mana? Ya Tuhan, kalau bihamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada apa? Salam.